wonten jajan, wonten unjukan, niku simbol penguji kenikmatan. Lek dahar ngoten niku nggih tasih saged ngraosaken nikmat jenengan. Alhamdulillah berarti sik normal. Soale ana lho ya sing wis ora iso ngrasakke nikmat, disuguhi napa-napa mboten saged ngraosaken nikmat, malah ana sing wedi. Kabeh-kabeh dianggap bahaya, kabeh-kabeh dianggap jahat, gula jahat. Soalnya duwe kenceng manis kok. Uyah ya jahat, bayem ya jahat. Ngasa murah tok. Hei. Daging ya jahat, darah tinggi yo. Lemak jahat. Kolesterol. Hei. Kenikir jahat, kabeh-kabeh dianggap jahat. Wonten biasanya sing pun usia-usia radi sepuh disuguhi sembarang-barang ora wani dituki sate wedi sing ditakokno malah teri kasinen sithik tensi tinggi mangan cumi-cumi alergi tuki sambel goreng ati asam uratnya kumat lagi ngombe teh legi njaluk ganti soalnya punya pabrik gula sendiri mendekati istri malah disingkri senajan dijamoni tetep ra iso tangi. Rencana apa peng telu mek kuat peng siji. Dijak prasmanan mau dipleroi siji-siji kabeh panganan ora wani soale wis komplikasi dilu engkas mati. Pun boten saged ngraosaken nikmat. Ibu bapak, nikmat niku boten kudu enak. Kadang-kadang nikmat niku sakit. Dicubit sakit napa boten? Tergantung yang nyubit siapa. Sakit memang, tapi kadang-kadang terasa nikmat ketika yang nyubit orang yang dicintai. Ambok siwele ora diobati kok, malah diambake nggo kenang-kenangan. Bu, bu, hamil niku sakit mboten? Mboten apane? Kok rang aku? Ya sakit, ya payah. Apa maneh sik metengno wis. Sing muntah-muntah. Ora metu apa-apane. Niku sakit e masyaallah. Ya kabare soalnya aku rung tau sekan. Lah nek wis tuwa kehamilane kewedi ngono kae. Keboe repot era karuan melumah sesek mering sumpek mengkurep remek melakukan eran degek-degek ya ora iso lembean biasane kencenge malah nyengkah-nyengkah sikil mlaku ya malah deker-deker ngene kaya kaya angel piye kok ora sakit piye sakit tapi kadang-kadang terasa nikmat lho meskipun sakit wayah turu bengi-bengi nang bayine nendang-nendang nyuncek-nyuncek tayel-tayel sakit tapi nikmat buktine yang lanang turu dibuka mas kile mas proyeke sampean pola ya. Ngono kadang-kadang sakit iku nikmat ana wong sakit tenanan tapi merasa nikmat tok sampai opname lho nang rumah sakit kan ya lumayan tok penyakite ngoten lho bareng wis waras dijak mulih karo keluargane lho ra gelem dia lebih nikmat di rumah sakit soalnya dia jatuh cinta sama perawatnya embuh ambok ngumpas sepeda ontel sing dibonceng 80 kilo petentengan dalane gronjal-gronjal joglak-joglak munggah mudun ya petentengan otot gulu sak jempolan sikil keringet derotosan sak jambu-jambu tambah aduh kesel tapi nikmat karena yang dibonceng adalah gendaannya lawamu 80 kilo nah kaya sampean ini kaya mulai batu jumatan walaupun wonten sing rawuh meriki lenggah no kursi atas kaya ngonoku malah ada sing ngelempong-lempong ngeleset-ngeleset ngono kaya ya payah capek sakit tapi nikmat ketika sudah berjumpa dengan sang idola ngene iki ana sing aku biasane mek ora teko kaset teko TV saiki alhamdulillah iso roh langsung